atau i'tidal itu tidak terlalu lama, tidak terlalu cepat, artinya adalah sedang. Arkan sholat di setiap rukun sholat itu, wa takhfifiha, dan meringankannya, fi tamam yaitu di dalam sholat yang sempurna. Hadis 1057, wa haddathana Hamid ibn Amr al-Bakrawi wa Abu Kamil Fudail ibn Husayn al-Juhdari al-Jahdari kilahuma an Abi Awana qala Hamid haddathana Abu Awana an Hilal ibn Abi Humayd an Abdurrahman bin Abi Layla an al-Barra bin Azib qala رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. Dengan sanadnya kepada Barra bin Azib, dia mengatakan ramaqtu salata ma'a Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramaqtu yaitu aku perhatikan salat Nabi sallallahu salat bersama mendapatkan qiyamnya, berdirinya Nabi, rukuknya, i'tidalnya setelah rukuk, sujudnya, duduknya antar dua sujud, dan sujudnya, maka sujudnya serta duduknya antara baina taslim wal insiraf, sujudnya antara dia bersalam dan dia berputar. Insiraf yaitu ada ukuran antara Nabi sallallahu alaihi wasallam telah salam kemudian berpalingnya. Qariban minas sawa, hampir berdekatan. Qariban minas sawa artinya hampir berdekatan. Jadi Barra bin Azib dia sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia perhatikan ukuran-ukuran dari setiap rukun itu. Berdiri itu adalah rukun, ruku adalah rukun, ya tidak adalah rukun, sujud baina duduk di antara dua sujud itu adalah rukun. Jadi sahabat Nabi Barra bin Azib dia perhatikan sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ukuran dari setiap gerakan tadi. Hadis yang berikutnya 1058, wa haddatsana Ubaidullah ibn Mu'adz al-Ambari qala haddatsana abi qala haddatsana Syu'bah an al-Hakam qala ghalaba 'ala al-Kufah rajulun qad sammahu Zaman ibn Ash'ath fa amara Abu Ubaidah ibn Abdullah أن يصلي بالناس فكان يصلي فإذا رفع رأسه من الركوع قام قدر ما أقول اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض ومن ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد قال الحكم فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن أبي ليلى فقال سمعت براء بن عازب يقول كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وركوعه وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده وما بين السجدتين قريبا من السواء قال شعبة فذكرت لعمر بن مرة فقال قد رأيت ابن أبي ليلى فلم تكن صلاته هكذا. Dengan sanadnya kepada Syu'bah dari Hakam, dia mengatakan seseorang dan dia sebutkan namanya, telah menguasai kota Kufah atau negeri Kufah pada zaman Ibnu Ash'af. Maka Abu Ubaidah bin Abdullah, maka orang gubernur tersebut menyuruh Abu Ubaidah bin Abdullah untuk mengimami manusia. Fakana salli, beliau salat. Apabila beliau mengangkat kepalanya dari ruku', maka beliau berdiri seukuran ucapan Allahumma rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du ahli al-thana'i wal majdi la mana lima ataita wa la mu'ta lima mana'at wa la fa'udha jaddi minkal jaddu. Seukuran bacaan setelah ruku', tidak hanya seukuran rabbana wa lakal hamdu, berarti sedikit panjang berdirinya, ya, agak lama. Qala al-Hakam, lalu Hakam mengatakan, fa dzakartu dzalika li Abdurrahman bin Abi Layla. Aku informasikan hal yang demikian kepada Abdurrahman bin Abi Layla. Lalu dia mengatakan, aku mendengar Barra bin Azib mengatakan, adalah salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ruku'nya. Apabila dia mengangkat kepalanya dari ruku', sujudnya, dan antara dua sujud, qariban minal ba'd, qariban minas sawa, itu adalah berdekatan atau mirip lamanya. Qala Syu'bah, lalu Syu'bah mengatakan, aku sebut hal demikian kepada Amr bin Murrah, lalu dia mengatakan, aku melihat Ibnu Abi Layla, falam takun salatuhu hakadha, salatnya tidak seperti ini. Kemudian hadis 1060, haddathana Khalaf bin Hisham qala haddathana Ahmad bin Zaid an Thabit an Anas qala inni la adu an usalli bikum kama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina. Qala fa kana Anas yasna'u shay'an la araakum tasna'unahu. Kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' intasaba qa'iman hatta yaqul al-qa'im qad nasiya. Wa idza rafa'a ra'sahu min as-sajdati makatha hatta yaqul al-qa'im qad nasiya. Dengan sanadnya dari Anas bin Malik, dia mengatakan, aku tidaklah mengurangi untuk sholat dengan kalian sebagaimana aku melihat Rasulullah SAW sholat mengimami kami. Lalu berkata Thabit, fakana Anas melakukan sesuatu yang aku tidak melihat kalian melakukannya. Karena idza rafa'a ra'sahu min as-sujud min ar-ruku', yaitu Anas ketika dia mengangkat kepalanya dari ruku', intasaba qa'ima, dia berdiri sampai-sampai ada orang yang mengatakan qad nasiya, yakni beliau sungguh telah lupa. Maksudnya apa? Ketika beliau ruku dan berdiri dari ruku, karena lamanya berdiri, seakan-akan dianggap dia sudah lupa, dalam kondisi itu. Wa idza rafa'a ra'sahu min as-sajdah, apabila beliau mengangkat kepalanya dari sujud, yakni antara duduk di antara dua sujud, makatha, beliau berhenti, ya, dan duduk, hatta yaqul al-qa'im qa'im, sampai ada orang yang mengatakan qad nasiya, beliau lupa. Jadi maksudnya karena lamanya duduk, seakan-akan beliau itu adalah lupa. Jadi Anas bin Malik mencontohkan solatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau melakukan apa yang tidak biasa dilakukan oleh orang yang ada di tempat di mana Anas melaksanakan solat tersebut. Hadis 1061. وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت أن أنس قال ما صليت خلف أحد أوجز صلاة من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام كانت صلاة رسول الله متقاربة وكان صلاة أبي بكر متقاربة فلما كان عمر بن الخطاب مد في صلاة الفجر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. Dengan sanadnya kepada Anas bin Malik, beliau mengatakan, aku tidak pernah sholat di belakang seseorang yang lebih ringkas sholatnya dari sholat Rasulullah SAW. Aujaz, maknanya adalah lebih pendek dan lebih ringkas. Fi tamam, dalam sholat yang sempurna. Karena sholat Rasulullah adalah sholat Rasulullah itu mutaqaribah. Yakni satu sama lainnya berdekatan. Ya, ini maksudnya berdirinya, rukuknya, sujudnya, i'tidalnya itu adalah berdekatan. Wa kana salatu Abu Bakr mutaqaribah. Salat Abu Bakar begitu juga. Falamma kana Umar bin Khattab, ketika zamannya Umar bin Khattab, madda fi salatil fajr. Beliau lebih memanjangkan salat subuh. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala, Rasulullah apabila dia mengatakan sami Allahu liman hamida qam, ketika beliau mengucapkan sami Allahu liman hamida, beliau berdiri. Hatta naqul, sampai kami mengatakan qad awhama, sungguh Nabi seakan-akan awhama itu lupa. Ya, summa yasjudu wa yaq'udu baina sajdatain. Mungkin kalau seandainya diterjemahkan secara literal, Nabi keliru. Ya, rasanya kurang tepat bahasanya untuk awhama itu dengan keliru. Tapi yang tepat adalah lupa. Nasiah. Ya. Karena merasa lamanya. Kemudian yasjudu wa yaq'udu baina sajdatain hatta naqul qad awhama. Kemudian beliau sujud dan duduk di antara dua sujud sampai kami mengatakan beliau lupa. Baik, dalam beberapa hadis yang kita baca ini, Imam Nawawi dia mengatakan bahwa aku memperhatikan sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku dapatkan berdirinya, rukuknya dan seterusnya itu di atas hadis pertama. Fihi dalilun ala takhfifil qiraati wa tashahud wa italati at-tama'ninati fil ruku'i was sujud wa fil i'tidal 'anil ruku' wa 'anil sujud. Dalam hadis ini terdapat sebuah faedah, dalil terhadap meringankan bacaan dan meringankan tasyahud dan memanjangkan tuma'ninah di waktu ruku, sujud dan i'tidal dari ruku dan sujud. Maksudnya, ketika disebutkan tadi bahwa gerakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salatnya itu satu rukun dengan rukun yang lain saling berdekatan, ya, saling berdekatan, maka otomatis bacaan waktu dia berdiri hampir mirip dengan bacaannya dengan waktu dia ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud. Berarti di sini bahwa bacaan beliau dan tasyahud beliau tidak terlalu panjang. Ya, tidak terlalu panjang, tidak terlalu lama. Kemudian dipanjangkan tuma'ninahnya di waktu i'tidal di waktu ruku, i'tidal sujud, duduk di antara dua sujud. Karena kalau kita lihat dari konsekuensi dari bacaan itu hanya cepat. Di antaranya kewajiban di dalam membaca di waktu i'tidal ya Rabbana walakal hamd, itu yang wajibnya. Kalau kita lanjutkan milu samawati wal ardi dan seterusnya, itu hukumnya adalah sunnah. Tapi ketika dia dibacakan sampai selesai, itu berefek bahwa berdiri kita akan menjadi lama. Nah, kalau kita lihat bacaan berdiri, panjang bacaan, boleh jadi Al-Fatihahnya, kemudian bacaan dari surat atau ayat-ayatnya, ya, bisa diperpanjang, bisa begitu lama. Ya, akan tapi ketika disebutkan bahwa hal itu satu sama lain adalah mirip, menjadikan bacaan yang panjang menjadi pendek. Tasyahud juga bacaannya lebih panjang. Ya, maka itu menjadi pendek. Makanya Imam Nawawi mengatakan meringankan bacaan dan tasyahud. Ya, bacaan maksudnya itu adalah ketika berdiri dan melamakan tumakninahnya di waktu ruku, sujud, kemudian i'tidal dari ruku dan i'tidal dari sujud. Wa nahwa hadha qawlu Anas fi hadits tsani ba'dah. Ya, seperti ini perkataan Anas dalam hadis yang kedua, bahwa Anas mengatakan ma salatu khalfa ahadin aujaza salatan min salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi tamam. Aku tidak salat di belakang seorang yang lebih ringan atau ringkas salatnya dari salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qariban minas sawa, yaitu berdekatan mirip, bisa juga diterjemahkan ya dulu ala anna ba'daha kana fi tul yasirun ala ba'd. Ini menunjukkan bahwa sebagian dari gerakan-gerakan itu ada yang lebih panjang tapi tidak terlalu panjang, agak lebih panjang daripada yang lain. Wa dzalika fil qiyam, hal itu adalah di dalam berdiri. Wala'allahu aydan fit tashahud, begitu juga dalam tashahud. Kalau dibandingkan betul antara berdiri dengan ruku, pasti berdiri lebih panjang daripada ruku. Ya, lebih panjang daripada ruku. Tapi tidak terlalu panjang, lalu rukunya pendek sekali. Ya, sampai di dalam hadis tentang solat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau waktu berdirinya membaca surat Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, kemudian Ali Imran, kemudian beliau ruku. Ruku beliau mirip dengan berdirinya. Berarti ini menunjukkan bahwa berdirinya cukup, rukunya cukup lama. Ya, akan tetapi kalau kita lihat menggabungkan dengan dalil-dalil yang seperti ini, rukuknya tidak bersis sama ya dengan qiyamnya. Qiyamnya tidak bersis sama dengan rukuknya. Akan tetapi rukuknya lebih panjang dari yang biasa. Ya, lebih panjang dari yang biasa. Wa'lam anna al-hadis adna hadzal hadis محمول على بعض الأحوال وإلا قد ثبتت الأحاديث السابقة بتطويل القيام. Ketahuilah kata Imam Nawawi bahwasanya hadis ini ditafsirkan atau mahmul itu ditafsirkan bahwa atas waktu-waktu tertentu atau sekali-sekali, ya, ba'dul ahwal, terkadang-kadang. Yani terkadang-kadang beliau melaksanakannya seperti tadi, ringan ya tapi padat gitu lah istilah. Ya. Wa illa kalau tidak faqad thabatat al ahadits as sabiqatu bi tatwil al qiyam. Telah tetap hadis sahih, hadis-hadis yang banyak yang telah berlalu yang kita pelajari tentang berdiri Nabi yang panjang. Ya. Wa annahu kana yaqra fi subhi bi 60 ila 100. Beliau salat waktu salat subuh antara 60, membaca 60 ayat sampai 100 ayat. Afi dhuhr bi alif lamin tanzil sajadah. Di waktu salat zuhur beliau baca alif lamin tanzil. Berarti 1 2 3 halaman. Ya. Wa annahu kana تقام الصلاة فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يرجع فيتوضأ ثم يأتي المسجد فيدرك ركعة الأولى. Bahwasanya menunjukkan lamanya solatnya Nabi, seseorang pergi ke Baqi. Ya, Baqi dahulu pada zaman Nabi itu sudah di pinggir kampung atau pinggir kota Madinah. Kalau sekarang masuk dia ke dalam. Pergi ke Baqi, dia buang hajat di situ. Kemudian dia kembali dan berwudu, masih ya, kemudian masuk ke masjid, masih mendapatkan rakaat pertama. Dan riwayat yang lain yang telah kita pelajari, pergi dia ke rumahnya, lalu dia berwudu, kemudian dia pergi ke masjid, masih mendapatkan rakaat pertama. Ya, berapa lamanya? Ya, kalau seandainya seperti itu, misalkan seorang ini sholat baru mulai, dia pergi berwudu, pergi ke pondok, ya, berwudu dia, buang hajat. Buang hajat ini juga waktunya tidak tertentu, sesuai dengan kebutuhan. Ya, lalu dia balik lagi, berwudu dia, balik lagi, masih ada rakaat, masih di rakaat pertama. Ya. Nah, ini terkadang salat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti tersebut. Wa anna qara suratul mu'minin hatta balagha dzikru wa dzikra hatta balagha dzikra Musa wa Harun. Maksudnya dia membaca surat mu'minin sampai kisah tentang Nabi Musa dan Harun. Wa anna qara fil maghrib bit-tur wal mursalat. Bacanya di waktu solat maghrib dia membaca surat Wattur dan surat Al-Mursalat. Ya. Afil Bukhari bil A'raf wa ashbah wa ashbahi wa ashbu ashbah dzalik atau ashbah hadza. Di dalam Sahih Bukhari dijelaskan bahwa beliau juga membaca surat Al-A'raf dan yang semisalnya. Wa kulluhu yadullu ala annahu sallallahu alaihi wasallam kanat lahu fi italatil qiyami ahwalun bihasabil awqat. Semua ini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni di dalam memanjangkan solat beliau, di dalam memanjangkan atau melamakan berdirinya, yakni ahwalun bihasabil awqat, ya ini terkadang-kadang kondisi-kondisi sesuai dengan waktu. Ya, salat subuh lebih panjang daripada zuhur dan seterusnya. Wa hadzal hadits alladhi nahnu fihi jara fi ba'd al-awqat. Dan hadis ini yang kita bahas dalam bab ini terjadi pada waktu-waktu tertentu. Ya, fi ba'd al-awqat, dalam kadang-kadang terjadi. Waqad dzakarahu Muslim fi riwayat al-ukhra wa lam yadhkur fihi al-qiyam. Imam Muslim menyebutkan dalam riwayat yang lain dan di dalamnya tidak disebutkan qiyamnya, berdirinya. Jadi maksudnya kemiripan yang lama tadi atau hanya di dalam dalam ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian tidak disebutkan qiyamnya. Qiyamnya tentu lebih jauh lebih lama. وهكذا ذكره البخاري وفي رواية البخاري للبخاري ما خلا القيام والقعود وهذا تفسير الروايات الأخرى. Begitu juga disebutkan Imam Bukhari di sebagian di dalam sebuah riwayat Imam Bukhari ma khalal qiyam wal qu'ud kecuali berdiri dan qu'ud dan duduk, maksud duduk di sini adalah tasyahud ya. Wa hadha tafsir riwayat al-ukhra, ini adalah penafsiran terhadap riwayat penafsiran riwayat yang lain. Wa qulu فجلسته ما بين التسليم والانصراف, duduknya antara salam dan insiraf, berputarnya. دليل على أنه كان يجلس بعد التسليم شيئا يسيرا في مصلاه, ini menunjukkan bahwa Nabi SAW duduk setelah dia salam, duduk sebentar di tempat solatnya. Ya, sunnahnya bagi imam ketika dia sudah assalamualaikum warahmatullah, tetap dia duduk menghadap ke kiblat, ya, waktu yang pendek, kemudian dia berputar menghadap ke makmumnya. Ya, Imam Bukhari di dalam sahihnya dia sebutkan bab menghadapnya imam kepada makmum, ya, bukan duduknya miring. Ya, ke kiri atau ke kanan, tetapi menghadap ke makmum. Namun Nabi SAW duduk sebentar menghadap ke kiblat seukuran ucapan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Lalu setelah itu beliau berputar, boleh ke arah ke kanan, boleh ke arah ke kiri dengan menghadap ke kiblat, ke makmum, menghadap ke makmum, bukan menghadap ke kiblat, karena kita melihat ada imam yang terkadang mereka, ya, solat setelah salam tetap saja menghadap ke kiblat. Nah, dari adab-adab di dalam bersolat berjamaah adalah makmum baru boleh meninggalkan tempat solatnya apabila imamnya sudah insiraf. Apabila imamnya sudah berputar dari posisinya, ya. Nah, di dalam di antara hikmahnya adalah kalau dulu wanita itu kan belum ada hijabnya, yakni seperti kain yang ada di tempat kita. Maka para wanita setelah dia salam langsung dia berdiri, ya. Maka Nabi SAW menunggu dengan seukuran bacaan tadi, ya, agar wanita sudah berdiri dari tempat solatnya. Ya. Baik. Qauluhu ghalaba 'ala al-Kufati rajulun fa amara Abu Ubaidah an yusalli bin-nas. Wa hadha ar-rajul huwa Matar bin Najiyah kama sammahu fi riwayat tsaniyah, yani Kufah menguasai, seseorang menguasai Kufah lalu dia memerintahkan Abu Ubaidah untuk salat bersama manusia. Orang ini namanya adalah Matar bin Najiyah sebagaimana disebut namanya pada riwayat yang kedua. Wa Abu Ubaidah huwa Ibnu Abdullah bin Mas'ud, Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma. Ini yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Ada yang mau tanya? Baik. Naktafi bihadza. Wassalamu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.